Darmi alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li mashayikhina wa liman lahu haqqun alaina. Allahumma hdina lima ikhtulifa fihi min alhaq bi idnik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Kita lanjutkan. Apa ada yang kaji ini masalah fi mabahats inzal qadhi dari kitab fikih manhaj. Antum kemarin baca masalah apa? Ada dapat sahih. Kalau tidak ada yang lain, tidak bisa dipecat dia. Siapa yang mau jadi qadhi? Ya. Tugas qadhi itu berat dia. Memutuskan perkara kaum muslimin. Kenapa? Karena hukmul qadhi lazim. Ya. Beda dengan hukmul mufti. Al mufti ghair lazim. Hukmuhu ghair lazim. Dan misalkan diputuskan oleh qadhi, antum apa masalahnya? Ya, ini ngomong, diam. Itu ngomong. Ya. Yang punya barang. Ya. Misalkan salah satu berhutang. A, yang punya uang. B, menghutang kepada si A. Ya. Terus terjadi perselisihan. Perselisihannya terjadi antara A dan B ini apa? Bukan masalah tidak bayar utang, tapi masalah bayar utangnya itu pakai mata uang negerinya, ya misalkan kalau Indonesia itu rupiah, atau pakai mata uang Saudi atau dolar. Ya. Nah berselisih ini, kenapa? Karena rupiah kan turun terus dia, ya turun terus. Misalkan kita punya uang yang dulu 10 juta itu bernilai 1000 dolar, sekarang 10 juta enggak sampai, ya mungkin hanya 600 atau 800 dolar saja. Kita ya mau bayarnya pakai apa dia ini? Dolar atau rupiah? Kalau dolar lebih konstan ya. Maka apa? Maka berselisih. Nah, qadhi yang memutuskan itu. Ya. Siapa yang pemilik uang, pemilik utang? Ya, saya wahai qadhi. Ah, ya udah, ceritakan akadnya bagaimana, jelaskan. Dia yang ngomong. Kemudian siapa? Si B ini yang berhutang kepada si A. Oh, menjawabi dia. Ah, diam dulu. Nanti antum dikasih waktu. Dia ngomong dulu. Ya akadnya seperti ini wahai qadhi, kita sudah tulis begini, tapi waktu itu tidak ada saksi. Ngomong baru apa? Disuruh kamu bersumpah. Kamu cari saksi dulu. Ya bukan bersumpah, kamu cari saksi. Saksimu ada tidak? Bahwasanya akad itu betul. Nah, saya tidak punya saksi. Tidak ada saksi. Ingat-ingat dulu, cari siapa mungkin ada. Tapi diam sudah. Maka ini disuruh ngomong. Antum, jawabannya apa? Ya saya begini-begini. Kamu sumpah. Kalau memang apa? Betul yang kamu katakan. Nggak mau sumpah dia. Ya, diingatkan Allah sumpah dengan masalah ini. Ya, di akhirat nanti. Takut dia jadinya, ndak mau dia sumpah. Ya, maka kalau dia ndak mau sumpah, maka si A itu disuruh sumpah. Kamu bersumpah bahwasanya kamu benar, dia tidak benar. Ya, kalau dia sumpah, dikasih, suruh antum bayar sesuai dengan apa? Akad. Ya. Seperti itu. Jadi hukum qadhi itu lazim. Ketika kita katakan lazim, ndak bisa imam itu menurunkan si qadhi ini tanpa apa? Tanpa ada mujib yaqtadhi. Tanpa ada keharusan yang mau tidak mau diganti. Ya, contohnya apa? Dia qadhinya fasik mujahir bifisqihi. Dia nampakkan kefasikannya, carikan gantinya dulu. Ya, sudah dapat gantinya baru dipecat. Kalau dipecat tanpa ada gantinya, siapa nanti yang jadi qadhi? Ya. Jadi imam dan qadhi itu harus seorang yang berilmu. Imam juga seperti itu. Ya. Kalau di kalangan apa? Di kalangan fuqaha menyebutkan syarat jadi imam, syarat jadi qadhi, an yakun faqihan ay mujtahidan. Ya, imam dan qadhi harus faqih, harus jadi seorang mujtahid. Ya, tidak mudah. Dulu waktu kita di Tarim itu waktu belajar belajar dengan Syekh Ali dan Syekh Abdul Mun'im, ada dua orang qadhi. Ya, kita waktu itu belajar Kitabun Nikah, Al-Miftah fi Kitabin Nikah. Dua orang qadhi ini dia serius, dia memperhatikan. Ya, kita santai aja karena kita sudah belajar. Ya, kan muroja aja, dia serius, dia tanya permasalahan ini, permasalahan itu. Kemudian selesai pelajaran pulang, bubar orang. Ya, saya cerita ke kita. Ya. Ra'aitum qadiyan qadiyain. Kamu lihat itu dua orang, itu qadi katanya. Oh, qadi sih, Masya Allah. Ya. Qadi bil fulus katanya. Dia itu apa, mereka masuk kerja dengan nyogok sehingga jadilah qadi. Ya, ketika tahu tugasnya qadi itu tidak mudah, berat, mereka bingung. Mau keluar malu. Ya, mau lanjut khawatir beban di akhirat nanti. Akhirnya dia ikut belajar dan kita sekarang, dan mereka enggak tahu sama sekali ilmu faraid. Enggak tahu sama sekali ilmu faraid. Jadi qadi. Ya. Hakadza qudatuna. Begitulah qadi kita di negeri kita ini. Nah, itu di Arab sana, apalagi apa? Di negeri ilmu di Tarim sana, apalagi di Indonesia. Ya. Qadinya apa misalkan gelarnya? Ya, doktor. Ya, tapi apa? Enggak tahu bagaimana ininya. Disyaratkan harus dia faqih. Al-qaidah ats-tsalitsah. Kita lanjutkan, al-'adatu muhakkamatun. Baca, satu orang baca, Rizki baca. Saya. Hah? Baca Ali. طيب حسبك العاده محكمه. Ini kaidah yang paling sering digunakan ini, ya, paling banyak digunakan dalam fikih ini, al-adah muhakkamah. Kenapa? Ahkam syar'iyah dalam hadis atau ayat itu terkadang dia kembali ke urf, kembali ke adah. Urf ini sesuatu yang dia menjadi solusi. Ya, ketika kita katakan batasan syariat tidak ada, batasan lugah tidak ada. Makanya apa? Maka syariat kita itu saking banyaknya masail, permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda. Permasalahan-permasalahan yang butuh tahdid, butuh batasan. Batasannya apa? Patokannya apa? Ya. Rambu-rambunya apa? Di dalam syariat kita tidak semua dijelaskan. Tidak semua diberi batasan. Ya. Dalam bahasa Arab pun seperti itu. Bahasa Arab pun tidak semua bisa menjadi dhabit, batasan pada banyak perkara. Nah, urf, jalan akhir. Ya, urf ini jalan terakhir. Pertama kita kembalikan ke syariat dulu. Ada tidak batasannya? Ya. Seperti misalkan apa? Seperti mahram, siapa saja disebutkan. Ya. Siapa saja yang dapat warisan 1/2, 1/6 itu disebutkan. Kemudian masalah dan seperti itu ya, banyak ya, banyak disebutkan dalam bahasa Arab ya, misalkan dalam makna jamak ya, sehingga kita katakan minimalnya dikatakan jamaah itu 2 orang atau 3 orang. Ya, dalam sholat 2 orang minimal di jamaah. Ya. Dalam syariat juga diberi batasan sholat Jumat 40. Nah, batasan-batasan seperti ini itu ada dalam syariat atau ada dalam bahasa Arab. Tetapi yang tidak ada, ya, nah ini kembalinya ke urf, ke ada. Ya, kita katakan misalkan kalau orang menikah, maka harus dia memberikan makanan pokok, ya, makanan pokok, malbas, pakaian, tempat tinggal yang layak. Tiga hal ini, tiga hal yang daruriyat, ya, yang harus ada. Ya. Maka makanan bagaimana? Ya, banyaknya, kadarnya, seperti apa lauknya, pakaian, ya, bagaimana modelnya banyak, ya, rumah, ngontrak dia atau bagaimana. Nah, tiga-tiganya ini diberi batasan dalam urf. Ya. Kembalinya ke urf. Ya. Beda orang rakyat jelata dengan orang berada. Ya. Nah, seperti itu disebutkan dalam fikih. Kita misalkan berbuat baik dengan istri. Ya, berbuat baik dengan istri. Kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan para istri. Fa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita katakan bil ma'ruf bagaimana? Ya, apakah dengan kita setiap hari kita kasihkan dia hadiah? Ya. Atau bagaimana? Harus ada jalan-jalan tiap hari? Ya, maka apa? Beda itu ya. Urf kembali menjadi hukuman dalam masalah ini. Di sini disebutkan makna al-qa'idah al-'adatu hiya, apa itu 'adah? Al-halatul lati tatakarraru inda an-nas, keadaan yang dia terulang. Ala nahjin, pada dengan metode atau jalan tertentu, dengan cara tertentu. Yakunu makbulan, yang dia diterima. Inda dawit tiba'as salimah, yang diterima oleh orang-orang yang punya tabiat yang masih salim, selamat. Bukan tabiat yang rusak. Tabiat yang rusak orang-orang apa? Dianggapnya terima sudah. Orang seperti orang pakai anting-anting, ya pakai tindik itu, laki-laki diterimanya biasa aja. Orang-orang merokok, ya biasa saja anak muda merokok katanya. Nah, ini tiba agar salim, ya sudah rusak dia. Orang-orang pacaran di sana Jakarta, kalau orang ada anak gadis ndak didatangi pacarnya, ditanya hari gini loh katanya, hari gini ndak di jemput, ndak didatangi pacar, ndak ada pacarnya. Ini 2020 sudah katanya, ya. 2020 sampai kapan jomblo terus ya. Di Jakarta itu jadi adat yang as-salimah, itu garis bawah, itu penting, itu yang dia makbulan inda tawi attiba as-salimah ya. Ya, seperti apa? Seperti orang yang dia jalan kemana-mana pakai sarung ya. Lihat santri-santri NU itu kan, kalau keluar kemana-mana pakai sarung, pakai peci. Ya. itu adat yang baik, ya, itu adat yang baik yang diterima orang-orang at-tiba' as-salim. Maka kita katakan itu namanya adah, ya. Wal adatu wal 'urf mutaqariban. Dia sinonim dekat dia, tapi adah itu lebih luas cakupannya, khusus dan umum. Bi khilafil 'urf fala yakun illa 'aman. 'Urf itu digunakan untuk umum. 'Urf masyarakat seperti ini, urfnya masyarakat seperti itu. Ya. Tapi kalau adah itu adahnya seseorang berbeda dengan adahnya orang lain. Ya. Terkadang satu sama lain punya adah yang berbeda. Itu digunakan untuk khas. Wa ma'nal qaidah maknanya annal adat takunu hiyal marja'. Ya. Adat itu menjadi hukuman tempat kembali ketika menentukan hukum, ya, menjadikan patokan. Kalau tidak ada apa? Dhabit fi syara', dhabit fi syara', kaidah atau rambu-rambu dalam syariat, baik secara hadisnya atau ayatnya ataupun secara bahasa Arab. Qala al-Hafidz As-Suyuti, qala al-fuqaha. Fuqaha mengatakan kullu ma warada bi syara'u mutlaqan. Semua yang syariat datang secara mutlak, tidak ada dikasih batasan, wala dhabit lahu fihi, tidak ada batasan juga. Wala fil lughah, tidak juga di dalam bahasa Arab, maka yarji'u fihi ilal 'urf, kembali kepada 'urf, ya, kembali kepada 'urf. Sama di dalam dalam masalah ibadah, masalah muamalah, ya, ibadah contohnya kita katakan harakat katsirah, gerakan banyak, itu membatalkan. Tapi membatalkan harakat banyak yang mana banyak ini, ya, banyak ini syariat ada tidak menentukan, tidak ada. Maka kita katakan lihat ke bahasa Arab dulu, ada tidak di bahasa Arab ada disebutkan harakat kathir itu apa? Jamak, berarti minimalnya 3, ya, al-asah inda nuha, yang dia apa, 3 dianggap banyak, kalau 2 belum, 3 banyak. Tetapi 3 ini apa? 3 ini kita ada yang 3 itu 1 diam sudah. 2 diam. Nah, yang mana yang 3 yang bagaimana? Maka apa? Mereka katakan kembali 3 itu kepada 'urf. Ya, yaitu yang mutawalian, yang berkesinambungan. Ya. Karena orang kalau gerak dia 1, 2, 3 berkesinambungan, urf mengatakan la yusalli, ya, dia tidak sholat itu, ya, dia tidak sholat, dia bergaruk-garuk sambil dengan gerakan sholat, ya. Jadi apa jadi? Itu kembali ke urf. Ada lagi kita katakan apa? Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah ini dalam sholat masih, ya, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Diam dia, ngapain diam? Aduh, saya mikir di rumah tadi sudah dimatikan kompor gas atau belum, baru dia baca lagi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah dia diam dengan waktu yang sejenak, maka kita katakan dalam hadis disebutkan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat yang tidak baca Al-Fatihah. Maka orang yang tidak baca Al-Fatihah, apakah masuk dia tidak baca sama sekali saja, atau yang dia baca tapi apa, terputus, ya. Maka mereka mengatakan kalau dia itu baca dengan terputus itu tidak dianggap baca Al-Fatihah, ya. Tidak dianggap baca Al-Fatihah. Kenapa? Nabi SAW tidak pernah baca seperti itu. Ya. Fi'lun Nabi SAW yang dia itu mutakarrirah, yang berulang-ulang, itu menunjukkan akan kewajibannya atau rukunnya atau syaratnya. Itu fi'l Nabi. Nah, dikerjakan oleh Nabi SAW berulang-ulang, yang tidak ada sharif, tidak ada apa, dalil yang memalingkan dari kewajiban. Maka itu, ini masalah masuk ke usul fikih juga. Mau enggak mau seperti itu, ya. Kalau kita belajar kaidah pasti semua. Jadi kita katakan berarti apa? Berarti kalau dia itu diam, diam ada dua. Diam yang dia itu ditoleransi dengan diam yang memutus. Nah, diam yang ditoleransi itu uruf mengatakan biqadr tanafus, kadar nafas. Orang nafas atau nafas. Ya, atau dia bersin sebentar. Ya, atau dia batuk. Nah, itu apa? Uruf mengatakan itu ditoleransi. Ya, maka apa? Yang memutus dan tidak patokannya bagaimana? Kembali ke uruf. Nah, itu contoh ya. Banyak yang seperti ini, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya. Kita katakan apa dalam masalah muamalah? Ya, dalam masalah muamalah. Ada yang bisa kasih contoh? Muamalah al-adah muhakkamah. Ngasih harga. Ya, ngasih harga. Di Kalimantan baju seperti ini kalau kita beli di sini 200, ini kan di sini 200-an. Kalau di sana dijual 400.000 biasa. Adi. Ya. Ya, Zakir. Dua kali lipat. Ya. Dua kali lipat. Kalau ibu Ana kadang kalau beli baju pesta, baju pengantin ibu-ibu itu, pengantin tiga kali lipat bisa-bisa. Jadi misalkan di Jakarta belinya 1 juta, di Kalimantan jualnya 3 juta. Ya. Laku-laku. Tapi dengan kredit. Kalau cash 2 jutaan. Ya, itu uruf kita, adat kita. Enggak ada orang merasa ditipu. Pergi ke Jakarta ya ilah, ana beli cuma 1 juta. Di Kalimantan 3 juta. Ya, uruf sudah apa? Tahu semuanya. Ya. Pergi ke sananya milih, ya itu biaya semua, tempat tinggal, kirim dan seterusnya. Tapi apa? Tapi kalau kita jual di Jawa, harga 1 juta dijual 2 juta. Di demo kita ya, 7 turunan. Ya, iya enggak? Ya. Maka itu uruf berlaku, mengasih harga yang dia goben, yang bikin apa orang merasa tertipu dan tidak, itu uruf, kembali ke uruf. Ya, dalam syariat kita tidak diperkenankan kita ngasih harga yang membuat orang merasa ditipu, ya. Merasa ditipu. Jual baju seperti ini, harganya apa? Di Jawa dijual 400.000. Orang merasa ditipu. Ya, 400.000 itu apa? Benangnya dari setengah emas ya. Ya. Tapi memang ada yang apa yang ini ya, yang mahal itu ada ya. Urf, kembali ke urf. Ya, apalagi mahar ya. Ini rezeki ya, atau mau ini kan. Ya, mau maju lagi. Maharnya lihat. Urf bicara. Apakah kalau misalkan di daerah situ kita maharnya cuman belikan cilok makbul amla? Makbul amla? Modal kasih. Ya, Bahtiar, antum apa? Kasih rencana ini. Seperangkat alat salat plus apa? Emas ya. Ya. Tambahkan madu Yaman antum bilang. Madu nomor 1 di dunia. Taib. Jadi itu apa? Kembali ke urf dan seterusnya. Jadi apa? Kalau tidak ada patokan dalam syariat, tidak ada dalam lughah. Dalilul qa'idah. Nah, sebelum dalil qa'idah. Taib, sebentar. Yadulu ala atibaril adati wal urfi adillatun fil Qur'anil Karim wa sunnati nabawiyyah minha. Antum siapa yang Hasan lihat itu. Yadullu ala i'tibaril 'adati wal 'urf adillatun fil Qur'an. Adillatun itu apa i'rabnya itu? Wahyu. Hah? Antum. Antum. Umar, nggak tahu siapa itu. Tuh lihat tuh, foto itu coba, bagus sekali. Bangunkan. Lutfi, tidur. Haris, nggak tahu. Apa? Husni apa? Fa'il? Hah? Ini kan muannats. Sebagai fa'il ya. Kita belajar lagi nanti ya. Oke, fa'il. Ya, muannats itu bagaimana itu? Lihat kitabnya di murojaah lagi. Ya. Muannats dia apa? Ada yang hakiki yang jatuh langsung setelah fi'il. Ada yang dia dipisah. Ya. Kalau jatuh langsung dia harus ada tandanya. Ya, kalau dipisah maka apa? Boleh. Kemudian kita katakan di situ dalilnya apa? Qauluhu ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi." Itu amur bil 'urf itu syahid. Ya. Khudzil 'afwa yaitu khudzil 'afwa maksudnya jadilah orang yang memaafkan ya. Yang kalau orang punya salah dimaafkan, wa'mur bil 'urf dan perintahkan dengan 'urf yang baik-baik, wa'rid 'anil jahilin dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Kita katakan diperintahkan kita untuk wa'mur bil 'urf yaitu sesuai dengan yang ma'ruf, yang ma'ruf itu sesuai dengan 'urf tiba as-salima. Ya. Qaulu ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf dan bergaulah istri kalian dengan ma'ruf. Ya. Dengan ma'ruf. Ya, ada yang mengatakan apa? Wa'ashiruhunna dan bergaulah kalian mereka-mereka. Ya, hunna itu jamak, berarti apa? Bukan satu, ya. Bukan begitu istidlalnya, ya. Bukan begitu istidlalnya, ya. Kalau yang seperti ini anak di pihak ibu-ibu, ya. Bukan begitu istidlalnya, itu keliru. Ada juga dulu orang HTI anak lihat dia istidlal dengan ayat bahwasanya boleh kita itu berhizab-hizab, enggak masalah kan. Ya. Dalilnya kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar fa ulaika humul muflihun di ini. Hah? Ya di akhir ayat itu dikatakan fa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang muflihun. Ya, di situ pakai dhamir hum. Ya. Al muflihun orang-orang, bukan cuman satu. Maka di situ apa? Dalil bahwasanya boleh katanya berhizib-hizib ya, banyak ini masing-masing punya keahlian masing-masing. Enggak. Kita katakan enggak ada, enggak boleh berhizib-hizib dalam Islam yang sifatnya apa? Sifatnya mengkotak-kotak kaum muslimin. Nah, makanya itu sebagian jamaah ya, teman-teman yang dia menisbahkan kepada kelompok tertentu sering kita nasihatkan. Di salaf enggak ada dahulu seperti ini, ya. Ini kelompok ini kelompok ini kelompok ini. Kenapa antum terlalu apa? Terlalu pede dengan itu. Ya, katakan saya muslim, saya cinta kaum muslimin. Kalau ada keliru saya perbaiki semampu saya. Ya, kalau ada benarnya kita ta'awun. Ya. Seperti itu. Coba lihat kan gara-gara hizib-hizib sekarang itu kan pecah kaum muslimin kan? Lemah. Ada masanya mereka akan merasakan buah dari perpecahan yang ada ini, ya, yaitu dikuasai musuh, ya. Lihat nanti kalau misalkan sudah ada PKI itu. Baru terasa itu. Karena apa? Mereka enggak biasa hidup di daerah konflik, ya. Beda dengan yang biasa, ya. Masyaikh itu, masyaikh di sana di Yaman khususnya, setelah ada konflik baru mereka itu buka mata, ya. Nah, ini sebab masalah perpecahan kita yang bikin kita seperti ini binasa, ya. Sudah apa? Markas-markas yang besar diambil, dicaplok dengan paksa. Al-muhim itu, nasallallahu alafiyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hindin zauji Abi Sufyan, Hindun zauj Abi Sufyan, istrinya Abi Sufyan. Ya, zauj itu bisa digunakan untuk zauj dan zaujah, itu isim jins. Khudhi ma yakfiki wa waladiki, yakfiki wa waladaki, berarti ya. Bil ma'ruf, bil ma'ruf, ambil yang butuh, sebutuhmu aja. Ya, Abu Sufyan itu kan ya, tamasik dia. Ya. Enggak mau dia ngasih banyak-banyak. Ngasihnya cuma sekedarnya aja, enggak cukup lagi. Maka Hindun, istrinya Abu Sufyan, mengadu kepada Nabi SAW, bagaimana ini, suami saya itu pelit. Ya. Jadi sahabat itu mereka punya fadail, punya keutamaan suhbah, tetapi punya kekurangan juga, kekurangan yang bashar, ya itu tidak mengapa, ya, kita sebutkan karena apa? Karena itu disebutkan dalam riwayat, maka kita sebutkan sesuai dengan yang ada di riwayat. Tapi mencela sahabat tidak boleh, ya, mencela sahabat, masa sahabat udah kaya, pelit lagi, ya tidak boleh seperti itu ya. Ya, kalau kita menyebutkan min babil bayan al-ilm, bayanil ilm, itu dibolehkan para ulama, ya. Bolehkan para ulama. Yang cukup bagimu dan cukup bagi anakmu. Bil ma'ruf, ya, sesuai dengan urf. Ya. Yang mana yang cukup? Kita katakan bahwasanya lihat dia. Kalau dia itu orang kaya, berarti jangan disamakan dengan orang miskin. Yang dia cukup 5.000 makan sehari bisa. Ya, kayak santri kan? Santri 5.000 ya, dikasih jatah. Ya. Cukup atau tidak 5.000 makan untuk ini? Masak nasi di sini kita tinggal 5.000 beli tahu tempe untuk makan sehari. Cukup atau tidak? Cukup, ya. Cukup. Itu santri, jangan disamakan dengan orang di luar. Orang di luar mungkin sudah cukup. 10.000 lah ya. Kalau santri kan dia memang manusia istimewa, ya. Manusia istimewa jadi apa? Tapi masya Allah ya, ana lihat di pondok kita dengan di pondok ana dulu makannya itu jauh ya, mending di sini ya jauh. Ana lihat antum itu satu orang satu ayam. Kita dulu itu anak paling tidak suka kalau sudah makanan ayam. Ya bukan karena tidak enak, tapi apa? Karena sedikit kita cuman ya. Satu nampan 7 orang, ya dikasih ayam 2 potong, ya, potong segini. Ya, kalau anak kan makannya nggak bisa cepat, anak biasa santai, ya, Kalimantan santai, tenang gitu kan. Ya, kalau misalkan teman-teman ya yang lain mantap itu, ya kayak apa? Kayak sprint, ya. Sprint 100 meter, baru makan, oh habis, anak baru 2 kunyah sudah habis. Ya, jadi kita ngelusin ya, ujung-ujungnya keluar beli mie ayam ya, untungnya murah di sana 2.000 beli mie ayam ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu Ramadan atau la taqdimu la tuqaddimu ya Ramadana bisaumin bisaum yawmin wala yawmin illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Nabi SAW mengatakan ini dalil urf, ini jadikan patokan. Jangan kalian itu mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Ya. Sehari atau dua hari. Kenapa? Sehari dua hari dalam rangka ihtiyat. Ihtiyat saya ini. Boleh jadi apa? Ramadan sudah masuk. Ihtiyat dia. Itu tidak boleh. Ya. Ibadah dengan tujuan ihtiyat, hati-hati seperti itu tidak boleh. Jadi hati-hati itu tidak semua dibenarkan dalam syariat. Ya, ini tidak boleh. Kecuali kalau dia apa? Dia memang punya kebiasaan. Nah, urf di sini jadi patokan. Ya, kebiasaan di sini jadi patokan. Maka boleh dia puasa. Berarti apa? Berarti dalam masalah ibadah pun digunakan urf. Ya. Min tatbiqatil qa'idah. Tatbiqat qa'idah anna dabbatal fiddah tahrum idza kanat kabirah lizina. Ya, ini yang belajar fikih sudah kan? Dabbatul fiddah. Dabba itu apa? Apa dabba itu? Untuk kayak lem. Ya. Untuk memperbaiki. Ya, islah. Ya, untuk perbaiki. Misalkan kalau dulu itu mereka menggunakan zahab atau fiddah pada entah piring mereka atau pena mereka ya, atau bejana mereka ya, dahulu masih apa masih banyak digunakan ya. Maka kita katakan kalau pecah ya masa dibuang, bisa di istilah dengan apa, dengan digunakan perekat. Nah, dulu perekatnya itu kalau bukan zahab fiddah ya, zahab fiddah, maka kita katakan boleh yang seperti itu, dhabbah al-fiddah ya, yang dibolehkan cuman fiddah saja. Kalau pakai zahab tahrum mutlaqan, haram secara mutlak. Dia katakan si dhabbatul fiddah ya, melem ya, merekatkan dengan fiddah haram hukumnya, idza kanat kabirah, kalau besar izina, tujuannya untuk hiasan saja. Nah, ini kita katakan patokannya apa? Besar itu apa patokannya? Ya. Lizinah untuk zinah ya, bukan zina. Zinah ya, apa? Besar dan untuk hiasan itu apa patokannya? Wa tukrahu idza kanat kabira lil hajah aw saghira liz zinah. Besar tapi untuk hajah makruh ya, atau ukuran kecil tapi untuk dihias hiasan saja, maka dia makruh hukumnya. Wal marja' fil kibar wasighar il urf, patokannya kembali ke urf ya. Kalau urf mengatakan ini besar ini ya, ini telah melewati kadar yang dibutuhkan ya. Kalau dia melewati kadar yang dibutuhkan, dia kadar istimsak saja, kadar untuk merekatkan saja. Kalau kita misalkan seperti kita ada luka di sini, kita perban. Apakah bisa diperban cuman sekedar seperti itu aja, atau sebatas luka saja, atau harus dilebihkan sedikit supaya bisa merekat? Ya, akan selalu apa? Dilebihkan ya. Dilebihkan ya. Yang di luka satu tangan ini, dia perban sampai atas. Ya, sampai atas seperti. Maka itu apa? Melebihi dari yang dibutuhkan. Ya, kembali ke uruf. Maka kita katakan ini kaidahnya berlaku. Yang kedua, anna sifat ihya'il mawat lam tuhaddad syar'an. Ya, kita mungkin kalau misalnya di Jawa jarang ya, lahan kosong ya. Kalau di Kalimantan banyak masih. Ya, orang malas juga pergi ke hutan hidupkan itu kan butuh dia perjalanan, butuh dia makan, butuh. Padahal banyak ya, mungkin kalau orang Jawa ke sana ya, banyak tanah antum sana, buat KTP sana, hidupkan itu ya, cari tahu yang tidak dimiliki pemerintah, yang tidak dimiliki perusahaan, banyak masih itu ya, banyak. Jadi apa ya, itu Abiana pernah dapat itu yang ana cerita itu, tani caranya seperti itu, bukan kita yang hidupkan, petani menghidupkan, dia bangun usaha di situ untuk tanam lombok sayur. Nah, kita cari kelompok tani, ketuanya kita tanya, ini kira-kira berapa lama baru bisa dipanen? Oh, ini kita panen raya bulan sekian. Tapi kalau misalnya setelah panen raya saya bayar untuk buat lagi lahan yang baru, ini saya bayar. Bayarnya cuma sekedar untuk apa? Untuk ngurus surat paling. Ya, bayar berapa gitu? Ya, paling 5 juta. Ya, bayar tanah 1 hektar, 2 hektar itu cuma 5 jutaan. Ya, itu hidup ihyal mawat mereka ini. Nanti kita apa? Mereka mengadu, melaporkan ke RT atau ke pihak yang ini, itu tanahnya milik Pak ini. Nah, baru dia buat surat. Ya, buat surat 3 juta, 5 juta. Jadi sekitar 10 juta bisa dapat 1-2 hektar. Di Kalimantan seperti itu. Ya. Kalimantan. Ya. Jadi ini waktu Abiana masih di kecamatan itu, dia dapat satu surat 2 hektar. Dia punya 11 surat. Ya, berapa hektar itu? Ya, bisa jadikan lapangan futsal 100 ya. Diuruskan suratnya, bayar berapa saja. Ya. Nah, muskilahnya itu di Kalimantan ditindih lagi. Ada orang yang aku ngeklaim, ini tanah saya katanya. Ya, mana suratnya? Oh, gampang surat ya. Ada nanti. Padahal enggak ada. Dia pakai pengacara, Nah, mestilah seperti itu. Tapi karena apa? Karena itu tidak terlalu banyak keluar uang, ya udahlah. Nanti yang kedua ini seperti itu. Ya. Tidak ada patokan dikatakan dalam syariat atau dalam bahasa Arab dia menghidupkan tanah yang mati yang belum ada pemiliknya, penghuninya, dia memilikinya. Tidak ada. Ya. Cuman di hadis sebutkan man ahya ya ardhon mawat. Barang siapa yang dia menghidupkan ardhol mawat, tanah yang tidak berpenghuni, maka dia lebih utama untuk memilikinya. Kita katakan, taib, apa itu patokannya? Apakah dia cukup sekedar dipatok, ya, pasang patok, tulis nama kita besar-besar, ini tanah milik fulan. Ya. Ataukah harus dia bersihkan, harus dia buat parit-parit, harus dia bangun di situ kandang kambing, atau dia buat sayuran, apa patokannya? Tidak ada dalam syariat walal lughah. Tidak juga dalam bahasa. Maka kita katakan, secara bahasa tidak ada yurja'u fiha ilal urf. Kembali ke urf. Wa ikhtalif dhalika bi ikhtilafil maqsud. Berbeda dengan perbedaan tujuan. Minal ihya, dari menghidupkan. Wa bi ikhtilafi makanil ihya. Dengan perbedaan juga tempat tanah yang mau dihidupkan. Kita misalkan, saya mau bangun sawah di sini. Nah, sawah itu harus apa? Dibuat parit-paritnya, dibuat pengairannya, ya, dibuat agak apa? Gambur-gamburnya itu. Ya, kemudian ditanami. Kalau dia katakan cuma buat sawah, kemudian nah, cuma sekedar tunggu air hujan. Ya, ini saya sudah potong semuanya, saya sudah tebas semuanya, saya sudah rintis. Mana tanamannya? Lah ya itu sudah saya apa? Saya hambur benih di situ, tunggu air hujan. Tapi cuma seperti itu mudah sekali kalau gitu. Ya maka itu ghair mu'tabar, tidak dianggap. Ya harus apa? Terbedakan itu dianggap sawah. Nah. Saya mau buat kandang di sini. Buat kandang, ternyata apa? Buat cuman sekedar kayak kandang ayam itu. Ya, tanah 1 hektar dibuatnya kayak kandang ayam itu kecil, cuman 3 4. Ya, ini 1 hektar punya saya katanya. Ya, maka apa? Maka enggak dianggap itu secara urf, mengingkari itu. Ya, mengingkari. Kalau seperti itu apa? Ladan nas kulluhum. Ya, semua manusia akan mengaku ini punya saya nih. Ya. Di sana di Tarim sana setelah orang belajar fikih kan paham dia. Diklaimnya gunung-gunung, ya, gunung banyak itu. Dia katakan ini milik saya. Ya, dari mana itu? Itu dulu bapak saya yang jalan di situ cari rumput, ya. Seperti itu. Ya, apalagi orang-orang yang dia ngaku habaib itu. Gunung-gunung itu miliknya. Ya. Karena kan bisa jadi apa di dalam gunung itu ada batu akik. Ya, atau ada emas atau ada yang asli ya. Ya, karena peninggalan apa peninggalan dulu ya. Wat tafarruqu di situ disebutkan di ta'liq itu qala al-'allamatul hisni fi kifayatil akhyar safha 302 idza arada al-maskan kalau dia mau buat tempat tinggal fayushtarat at-tahwid ya buat pagar. Ya, wanas bil bab pintu didirikan alas sahih disyaratkan harus ada pintunya. Rumah tidak bisa tanpa pintu. Fihima. Ya. Mana tadi ini? Wa fa ishtarat tahwid. Imma bihijarah ya dengan batu au akhar au tin atau dengan yang lain atau dengan tanah au khasyab dengan kayu au qasbu qasbu bastil apa ini qasab bi hah maksudnya gimana apa itu bihasbil adah itu mungkin ya setelahnya hah apa bisa bihasbil adah maksudnya ya bihasbil adah nah itu ada keliru itu kurang ya atau dan bambu bagaimana bihasbil adah sesuai dengan adah Wa ishtaratu aidan tasqif al-ba'd. Ya, ditutup saqaf. Ditutup dengan atap sebagiannya, tidak mesti semuanya. Wa nasbil bab 'ala sahih fihi ma. Dan dipasang pintunya ya. Fi 'ala sahih fihi ma. Dia isyarat 'ala khilaf masalah tasqif al-ba'd wa nasbil bab. Ya, tapi yang mu'tamad dua itu disyaratkan. Al-muhim seperti itu ya. Ya, wala yushtarat as-sukna bihal, tidak disyaratkan kita harus tinggali ketika itu juga. Ya, tidak disyaratkan. Ya, al-muhim itu urf, kembali ke urf ya, kembali ke urf. Kalau masalah ya, ini penting ini. Masalah urf yang dibicarakan para fuqaha di kitab-kitab itu bisa berubah dengan perubahan waktu dan tempat. Misalkan fuqaha dulu itu pembahasannya zaman dulu, ya kita katakan zaman sekarang berubah sudah. Zaman sekarang dikatakan punya tanah dan seterusnya itu kalau dia ya, mengurus, ya setelah dia terintis, dia patok, dia buat sawah atau misalnya dia urus suratnya, ya kenapa? Karena itu urf sekarang. Ya, maka itu berlaku juga. Karena itu termasuk dari masalih mursalah, bagian yang dia tidak diingkari syariat. Ya, surat-surat itu tidak diingkari syariat, itu maslahat kan? Ya, maslahat. Itu buat apa? Buat memudahkan hukuk. Ya. Kayak surat-surat yang ada itu dia adalah surat-surat yang mu'tabarah. Ya, dianggap. Sama seperti kita misalkan buat produk, ada merek kita, merek terdaftar. Ya, merek terdaftar. Maka jangan ada yang katakan, oh enggak apa-apa, saya mau buat juga yang seperti itu. Saya mau buat Adidas juga. Ya, terserah saya. Itu kan apa? Zaman dahulu tidak ada. Iya betul, zaman dahulu tidak ada. Tetapi ketika dia sudah mendaftarkannya, maka diakui. Ya, maka itu adalah hasil karya yang diakui. Yang dia taab, habiskan waktu, habiskan uang, tenaga, pikiran untuk mengusahakan itu, mereknya itu. Memang sekedar merek saja. Ya. Tapi apa? Tapi dia dianggap dan dia harus dijaga. Ya, maka tidak boleh kalau orang ya, dia mengambil, ya, dia dianggap mencuri hak orang lain. Ya, bukan apa? Bukan masuk pembahasan dulu ada atau tidak ada. Ya. Kan sebagian ini ya, sebagian apa zahiri ya, jumud, pokoknya kalau ndak ada dahulu ndak ada ya, jual boleh ya, kita katakan ndak ya, itu mu'tabarah dianggap, ganti mereknya ya, Adidas tulis Adidos ya, ya jadi apa, jadi beda ya, kenapa harus ini? Naam, at-tafarruqu bainal aqidain. Yang selanjutnya at-tafarruq bainal aqidain. Kita akad ini jual beli. Kita katakan apa? Kalau dia itu masih di majelis akad, maka dia ada khiyarul majelis. Meskipun dia satu hari satu malam beli dia di situ, jalan dia bareng-bareng ke lapangan bola, pulang lagi tidur bareng-bareng di situ. Ya. Enggak berpisah dia. Maka itu masih dianggap fi majlisil akad. Satu majelis, masih ada khiyarul majelis. Ya, besoknya dia afan ini bangun tidur anak enggak jadi beli ya. Sah. Ya, boleh. Ya, khiyarul majelis itu otomatis meskipun dia tidak mau. Ya. Meskipun sahabatnya tidak mau. Itu at-tafarruqu bainal aqidain fil bai'i bihasbil mu'tad. Ya. Sesuai dengan adat. Fa idza kana fi baitin shaghir fabil khuruj minhu. Rumah sekecil, keluar dia maka dianggap sudah keluar tafarruq ya, dianggap sudah dia berpisah. Kalau sudah berpisah berarti gugur sudah khiyarul majelis ya. Paham ini? Paham enggak Wahyu? Ya, jadi seperti itu. Kalau kita misalkan pedagang au fi suq ya, dalam pasar, mall ya, itu bi an yuwalli ahaduhum al-akhar dhahrah wa yamshi qalilan. Ya. Dia sudah berpaling, ini jalan sedikit sudah pisah sudah. Ya, enggak mesti, enggak, kami masih satu mall ini. Ya, tapi mallnya besar sekali. Mallnya besar. Ya. Itu apa dianggap secara urf berpisah. wa fi fatwa daril iftail urdaniyah wa hiya taltazim al madhhab asy-syafi'i. Mana suhu darul ifta urdaniyah, mereka iltizam dengan madhab syafi'i, beda dengan mu'i ya, mu'i ndak, mu'i kita ndak iltizam dan madhab syafi'i. Mu'i kita kalau ana lihat fatwanya lebih bagus ya. Lebih bagus karena mereka ndak kaku, ndak melihat, cuman pokoknya madhab seperti ini, dia katakan madhabuna madhab syafi'i seperti ini, datangkannya ibarah. Kalau sulit akan ada disebutkannya, dan madhab Abu Hanifah seperti ini ya, madhab Abu Hanifah seperti ini biasanya dikasih solusi ya, hendaknya apa, contoh misalkan masalah cadar mereka sebutkan madhab Syafi'i. Anda baca itu fatwanya disebutkan bahwasanya madhab Syafi'i mewajibkan cadar, tetapi kalau orang sudah terbiasa ke pasar, ke luar dengan kerja seperti itu, maka ada madhab Abu Hanifah disebutkannya. Yang seperti ini apa? Tapi iltizam dan madhab juga itu untuk untuk menutup pintu tatab rukhos ya, menutup pintu orang-orang yang punya niat kurang baik, cari-cari rukhsah, cari-cari keringanan. Ya, ada seperti itu. Biasanya mereka ulamanya melihat kepada kondisi masyarakat. Masyarakatnya ini bahaya nih, ahli hilah, cari-cari. Ya, maka apa? Dengan satu madhab. Sama di Saudi itu, di Saudi pun seperti itu. Secara negara mereka iltizam dengan madhab Hanabilah. Tapi secara masyaikhnya, person-personnya, enggak. Ya, seperti Lajnah Da'imah. Lajnah Da'imah itu person-personnya, enggak. Jadi misalkan berselisih mereka kaji. Ya. Sudah ketemu satu yang disepakati baru jadikan fatwa. Ya. Meskipun kadang keluar juga itu. Jadi al-qabdu al-hukmi innama yaqum maqam al-qabdil haqiqi in tawafar fi syartan. Ini penting, ini jual online, jual beli online. Al-qabdul hukmi ya. Ya, kita serah terima barang yang dihukumi secara apa? Secara hukuman. Ya, bukan hakiki. Kita tidak kirim uang, apa kita sudah dapat barangnya? Belum kan? Online itu. Ya, itu belum. Tapi apa? Itu namanya al-qabdul hukmi. Ya. Innama yaqum maqam al-qabdil haqiqi in tawafar fi syartan. Dua syarat. Yang pertama, an yajriyal 'urf at-tijari. Ya. 'Urf at-tijari, perdagangan umum, wal qawanin dauliyah, dan undang-undang daulah, yaitu aturan main perdagangan atau aturan main negara menerima itu, biqabuli hadhil wasail wa i'tibariha qabdan taman, itu secara perdagangan, secara negara itu dianggap qabd, dianggap sudah serah terima, dianggap sudah serah terima. Seperti yang kita katakan dulu, kalau misalkan ini kan biasanya bicara masalah besar ya, ekspor impor ya, dia kirim barang apakah kalau sudah keluar invoice itu adalah harga yang dibayar atau yang wajib dibayar oleh konsumen atau buyer ya, pembeli. Nah, itu kalau sudah keluar apakah berarti dia sudah dianggap qabd ya, berarti dia sudah miliknya, boleh dia jual ke orang lain atau belum? Atau tunggu dulu, dikirim dulu ya, dibawa ke bandara, sampai ke bandara tujuan, negara tujuan, atau ke pelabuhan, sampai ke pelabuhan tujuan, atau bagaimana ya, itu dilihat kepada apa, dihukumi seperti kita sudah mengambil qabd, karena tidak boleh jual beli sebelum qabd ya, tidak boleh kita jual lagi sebelum qabd. Maka kalau disyaratkan harus kita pegang semuanya ya, sulit ya, maka kembali ke urf. Maka di sini sebutkan bagus ini, bahwasanya lihat kepada uruf tijari ya, perdagangan dan aturan main daulah itu menerima yang seperti itu atau tidak ya, sama dan online ya, online seperti jual beli online ya, apakah kita dianggap sudah akad dan dianggap sudah serah terima atau belum ya. Wa'tibaru wa qabdan taman fayura'i fi hadha shalat al-a'raf al-iqtisadiyah wal-qanuniyah fi amaliyatil qabdi ma lan tata'arab ma'a qawaidi syara'. Maka dilihat ini apakah dia sudah terpenuhi syarat ini sesuai dengan apa? Aturan main urfnya iqtisadiyah, yaitu iqtisad itu masalah perdagangan, dan qanun ya aturan main undang-undang negara dalam masalah serah terima barang. Kalau itu dianggap sudah dianggap serah terima, urf kita sudah seperti itu, tidak ada yang dizalimi, tidak terjadi perselisihan, maka apa kita katakan itu makbul, diterima selagi tidak bertentangan dengan kaidah syariat. Seperti apa? Seperti kalau asnaf ribawiyah, asnaf ribawi, biar kita katakan dia sudah beli ya, beli online apa itu mata uang ya, mata uang, dia beli online mata uang, kirim sekarang, kemudian nanti akan masuk mata uang itu ke kita. Maka kita katakan apa? Disyaratkan harus kontan, tidak boleh tertunda ya, tidak boleh tertunda. Kalau tertunda riba dia ya, maka seperti itu juga. Kalau misalkan apa? Kalau misalkan tertunda dia riba dia, meskipun qanun tijari menetapkan itu berlaku. Ya, kita kirim sekarang. Ya, di sana apa? Di sana dikirim karena beda apa? Beda jam. Di negara lain beda jam sehingga tertunda. Tertunda satu jam kita sudah keluar. Maka itu apa? Masuk ribawi. Bertentangan dengan kaidah syariat, meskipun diikrar oleh urf mengatakan mereka sepakat itu boleh. Tidak. Bertentangan dengan syariat. Faham maksudnya ya? Ma lam tata'arab ma'a qawa'idi syara'. Atsani yang kedua, an la tata'arad ma'a qawaidi syara' fi qabdil amwalil ribawiyah. Nah, ini baru disinggung nih. Tidak bertentangan, tidak kontradiksi dengan kaidah syariat dalam masalah serah terima barang-barang ribawi, komoditi ribawi. Fala yajuz an yakuna qabd muajjalan aw dainan. Enggak boleh dalam barang ribawi itu harus dia tertunda atau utang. Ya, maka dia harus terpenuhi yaitu halan sekarang. Ya, dan biadin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yajibu an yakun qabdan najizan. Najizan ay bila ta'khir. Nah. Tadrib muraja'ah kutub fiqh Syafi'i ka kifayatil akhyar wal iqna' wa tuhfatit tullab. Ya. Mana Anda punya tuhfatut tullab? Anda punya ini. Syarah tahrir tanqih al-lubab. Satajid ada dan minal furu' fikhiyah al-mabni ala hadil qa'idah. Banyak ini ya, banyak. Di kitab apa saja, buka fikih Syafi'i yang antum punya, ada semua itu. Masalah urf. Tinggal dilihat. Naktafi bihadal qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.